alaihim manabdun jin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babu istihbabi takfiril musallin udawi gigubab nerangno ngekehno biro-biro wong kang salat. Ngekehno biro-biro wong kang salat anal janazati ing atase jenazah. Dadi sunnah sing salat jenazah iku kathah. Nek iso 100 kalau bisa. Kala waja'li sufufihim lan dadekno piro-piro sofi al-musallin waja'li sufufihim lan dadekno piro-piro sofi al-musallin salasatan ing telu wa aksaro nuli luyakeh. Jadi sunnahnya sofnya nanti dibagi 3, walaupun itu nanti tidak apa namanya gak penuh. Sof pertama gak penuh, kedua gak penuh, gak apa-apa, dijadikan 3. Misalnya 7, ya nanti belakangnya 3, ya belakangnya imam jadi 3, jadi 2, 2, 2 gitu, gak apa-apa. Gak olah, yang penting ada 3 sof. Jadi 3 sof yang penting, 3 baris. Kalau minimal itu bisa dilakukan dengan itu tadi 6 orang itu. Nek siji, nek wong telu ya piye to. Memang ada yang mengatakan bisa dengan cuma 3 orang. Jadi imam ya masuk dalam barisan 2 3 ke belakang ngoten niku. Seingat saya bisa demikian. Dan mengatakan minimal 6 orang. Ya itu udah di imam belakangnya belakangnya lagi. Qala thalathatan fa aktsar. Qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika Sayyidina Aisyah. Qala ngendika Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma mim mayyitin ora ono utawi mayit. Yusolli kang sholat alaihi ing atasi mayit. Sopo umatun umat golongan minal muslimina kang sangking biro-biro wong Islam. Kang sangking biro-biro wong Islam. Yabluhuna kang tumeka sopo umat. Yabluhuna kang tumeka sapa umat mi'atan ing 100. Kulluhum kang utawi sekabehane 100. Nah niki kulluhum jenenge apa iki? Taukid ya. Kenek dadi taukid wis mi'atun kulluhum yo sekabehane. Mboten kena dadi kulum mutadak ya kena. Yasfauna iku jalukno syafaat sapa mi'ah sapa kulluhum tadi lahu marang mayit illa syufi'u kecuali diterima syafaate sapa kulluhum fihi ing dalem mayit. Rawahu riwayataken ing hadis sapa muslimun imam muslim. Tidaklah seorang mayit disolati oleh 100 orang Islam semuanya memintakan syafaat untuk mayit kecuali mayit itu akan disyafaati oleh Allah Ta'ala. Artinya orang-orang yang 100 itu yang memintakan syafaat untuk mayit, mereka diterima syafaatnya, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dari sini disunahkan memperbanyak orang yang sholat, walaupun tidak secara bersamaan nyolat ini gak masalah, gantian terus gantian sampai mencapai 100. Rawahu muslimun. Nek sing sholat mek sithik, ya apa sekirane akeh diomongi. Ayo ayo solati solati solati, sing nyolati bapakku tak kei 10.000 ngomong ngomong, ha? Oh grutu, masya Allah, enak sing cedek pondok ni gue, ah, arek pondok ono 1.000 diomongi wes dan ni, sing duwe omah pinggir pondok ni, anu mangke nyuwun santri-santri nyolati bapak kula, lo kan enak. Mboten usah kata-kata pun setunggal atus mawon. Lho, ngene iku santri tok 100 guru masyarakat. Nek nang Jogja niku alhamdulillah sing nyolati niku kathah Bantul niku. Nggih. Dadi yang datang itu juga banyak yang ikut salat. Nang daerah-daerah saya itu juarang sekali ikut salat. Sing ikut salat 20. Seliyane wis padha cangkruk pinggir dalan, sing penting kerukunan ya. Ya, moro ngoten mawon. Kadang yo wis gak nutup aurat. Soalnya cekak kata ni kan, kalau gawarit, pinggir rembong kata ni. Tapi lumayan untuk sakirot ya toh. Nek sampai teko kuburan untuk rong, kirot kata ni. Dari pada singkat teko. Rawahu Muslimun. Kauan ibni Abbasin radhiyallahu anhu maka langit iko sapa ibnu Abbas. Kata ni. Apalagi nek kiai-kiai ini, wuh, sing nyolati. Kena nung Jawa Timur, wah yo, sing nyolati kuwadah nek kiai geng. Salat yang ke-120 diimami oleh ngono itu dihitung. Dihitung niku. Nek nah, temen kan mboten nggih. Nek niku dihitung. Salat ketiga diimami oleh sampai wadah ngoten. Kata mereka ngoten. Hah? Iya kok saya ya. Nek kiai tapi ya biasa ya ora. Pisane untung-untungan. Nek daerah kula dihitung nih. Masya Allah, bolak-balik sing nyolat niku. Jadi semakin ageng kiainya, maka yang nyolati semakin banyak. Ini luar biasa Allah Ta'ala itu ya. Kok gak sing biasa-biasa wae wong-wong sing akeh sing nyolati. Ya. Paham apa itu? Oh kan, kok malah kiai sing wis akeh amali, gampangane ngoten nggih. Kok malah akeh sing nyolati. Dan ini iku memang. Semakin gede amali, semakin banyak nanti yang memberikan syafaat, yang memberikan pertolongan. Gala rawah Muslimun. Berarti ini memasukkan sholat waib nama dan masuk wis. Yang penting yang nyolati dia ada 100 orang masuk kabeh walaupun yang sholat waib orang kudu hadir di situ. Gala wa an ibni Abbas lan sagi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma qala ngendi koso bo Ibnu Abbas sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu halin dika sinten Rasulullah ma min rajulin muslimin yamut fayakumu ala janazatihi jinazah janazah arbauna rajulan la yusrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi niki nomor iki 40 ora sampai 100 wis ma min rajulin ora ono utawi wong lanang muslimin kang islam wedok ya masuk gak kudu wong lanang muslimin kang islam ala yang mutu kang mati sapa iku jenenge muslim gung tangi gung kok gak ngaji kowe mau nang ndi ha tidur ala ndi alimutin marang wis tangi wah ya dikrocok sak nah, kita kon krocok ae sak krocok ae sak sing loro aja sak diambu sak sapa sing loro sing ora ditakoni sak kuyen sak ma min rajulin ora ono udawi wong lanang muslimin kang islam yang mutu kang mati sapa rajul muslim la yang bapake pesen-pesen kate piye dene gak dikrojok nek gak dikrojok kate gak tangi ya wis lah dikrojok wae wis kalama min rajulin ora ana utawi wong lanang muslimin kang islam ya mutu kang mati sapa rajul fayagumu mongko berdiri artine nyolati ala janazah napa jinazah janazatihi ing atase jenazah kula diharokati jinazah kenek tapi cuma sing masyhur nek jinazah itu untuk keranda nek jenazah untuk mayitnya ala janazatihi ing atase jenazah rajul muslim sopo sing mensolati sopo arbauna sopo petang puluh rojulan apa nih wong lanangi Prabowo di kak ngaji pisan Prabowo nanti mat Tak kamarmu nomat. Le proposal. Mudan. Rojulan apa nih wong lanang nih? La yusrikuna kang ora menyekutukan sapa arbaun. La yusrikuna kang ora menyekutukan sapa arbaun. Esuk nek mbugahi jam 7 seprapat iku nek gak tangi dikrocok wis ar. Hah? Krocok. Masuk jam ini baru tangi setengah songo, jam songo wis mulai subuh turune. Sayan kala ing suwiji-wiji illa safahum kecuali iku nrimo safaate ing arbauna, kecuali iku nrimo safaate ing arbaina. Sinten Allahu Allah fihi ing dalam rajulun muslim rawahu ngriwayataken ing hadis sapa muslimun imam muslim. Nah, bonde 40 orang nyolati memintakan ampun pada mayit pasti diampuni, minta syafaat pasti disyafaati. Kala padahal itu mesti Allahumma fir lahu war hambu, pasti ngoten mesti diampuni tenan iki. Iso-iso gak masuk neraka blas. Alhamdulillah ngoten iki kowe. Kala rawahu muslimun wa an Marthad ibn Abdullah al-Yazani kala ngetika sinten Marthad. Kana ono sapa Malik ibn Hubairah radhiyallahu anhu iku ida sholat ing dalem nalikane sholat sapa Malik alal janazati ing atase jenazah. Alal janazati ing atase jenazah fataqalla mongko nuli milang-milang sithik. Fataqalla mongko nuli milang-milang sithik sapa Malik annasa ing menungso alaiha ing atase jenazah. Jazza'ahu mongko bagi-bagi sapa Malik ing annas alaiha ing atase jenazah salasa ta ajza'in ing telu biro-biro bagian, salasa ta ajza'in ing telu biro-biro bagian. Tuma gola nuling indiko sedan Malik bin Hubairah. Indiko ngini gola indiko sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sabani wong sholla ikulamun nyolati alaihi ing atase man. Barang siapa yang mati disolati sopo sing nyolati salah satu sufufin. Telu biro-biro sof fakot aujaba gala fakot aujaba mongko teman-teman wajib opo surga ngono ya, mongko teman-teman wajib opo surga. Gala Malik bin Hubairah, salah satu sahabat Kanjeng Nabi, ketika ada jenazah mati yang menyolati cuma sedikit orangnya, didelok kok sithik wong ya, dibagi telu mari ngono. Dijadikan tiga baris. Sedikit ya. Sedikit dijadikan tiga baris, sedikit. Telu ya sithik. Didadekno telung baris, papat sithik, didadekno telung baris. Baru setelah itu sholat. Setelah itu beliau mengatakan, barang siapa yang mati disolati oleh tiga sof, maka benar-benar dia telah berhak memperoleh surga. Loh kan benar itu. Kala rawahu ngeritakan ing hadis sof Abu Dawud wa Tirmidhi wa kala lan ngedikosin dan Tirmidhi hadithun hasanun utawi iki. Iku hadith hasanun kang hasan. Babu ma utawi iki kubah menerang no perkoro tungo. Yukra'u kang diwaca apa ma fi sholatil janazati ing dalam sholat janazah. Yukabiru maca takbir sapa wong arba'at takbiratin kelawan papat biro-biro takbiran. Ya ta'awadhu maca ta'awud sapa wong Ba'dal ula ing dalam sausi takbir kang pertama sunnah. Allahu Akbar. Sapa yang ngguyu iku? Hah? Sing njogo mlebu kabeh. Gak niat ngaji mule wae. Mlebu kabeh. Cing guyang guyu. Enak mlebu rene. Tapi kita popo yo ngono. Oh, kita preferes. Stowo sing ngisan. Dadi conto to wae. Ya ta'awadzu maca ta'awudz sapa wong badal ula ing dalam sawise takbir kang pertama, tapi iki hukume sunah, gak wajib. Sing wajib takbire. Allahu Akbar. Langsung ta'awudz, tidak perlu maca doa iftitah karena sunahnya mayit itu cepet-cepetan ngoten. Tsumma yaqra'u nuli maca sapa wong Fatihatal Kitabi ing Fatihah Kitab. Fatihatal Kitabi ing Fatihah Kitab. Jadi setelah itu membaca Al-Fatihah. Memang tidak harus Al-Fatihah itu dibaca setelah yang pertama. Engko digabung karo sausi gak apa-apa. Jadi takbir pertama enggak baca apa-apa. Lalu terus takbir kedua, Fatihah digabung karo napa? Shalawat, enggak masalah. Qala tsumma yukabbiru nuli takbir sapa wong asaniyata kelawan takbir kang kaping pindho. Qala asaniyata kelawan takbir kang kaping pindho tsumma yusolli. Lah niki wajib setelah takbir kedua shalawat harus itu. Maknane shalawat harus diletakkan setelah takbir yang kedua. Qala tsumma yusolli nuli maca shalawat sapa wong ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu mongko ngucap sapa wong ngucap ngene Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya nggih. Qala ditambahi wa ala ali Muhammad ndak napa-napa sing wajib Allahumma sholli ala Muhammad. Kala wal afdalu utawi kang luweh utama. Wal afdalu utawi kang luweh utama iku ayyutimahu, yutimahu. Iku yen to nyempurnakno sapa wong ing shalawat. Bikaulihi kelawan ucapane wong. Rupane ucapan kama sallaita ala Ibrahim ila kaulihi innaka Hamidum Majid. Padha karo salat ketika tahiyat akhir niku sing sain lo mason di ala sayyidina Muhammad tambah sayyidina gak apa-apa wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ila akhiri sampai innaka Hamidum Majid wala yaf'aluhu wala yaf'alu lan orang lakoni sapa wong iki wala yaqulu ya oh iya bener wae kula yaf'alu ni wala yaqulu lan orang ngucap sapa wong ma ing perkara kaya kula yaf'alu yaquluhu kang ngucap ing ma sapa kathirun wong akeh lho dadi tadi yaqulu terus saiki yaf'alu wah ya ora pas lho nah berarti yaf'alu sing pas sing pertama diganti yaf'alu mergane mari ngono yaf'aluhu ya wala yaf'alu kala wala yaf'al ngoten nawen ana lan aja nglakoni sapa wong ma ing perkara yaf'aluhu kang nglakoni ing ma sapa kathirun wong akeh minal awami kang saking pira-pira wong awam wong sing bodho niku min qiraatihim saking macane al awam maca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Oh, ngoten nggih. Dadi maca niki tok, dadi gak maca selawat dhek. Ana dadi ana zaman biyen niku nek pas setelah takbir kedua, bacanya niki innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi diterusno sampai akhir niku. Iki gak ana selawate niki. Fa innahu mongko sedune kelakuan iku la tasihu ora sah. Apa sholatuhu, apa sholati wong. Ida kata soro ing dalam nalika ngering kesopo wong. Kala alaihi ing atase ucapan innallaha wa malaikatahu. Lah nek cuma mengucapkan innallaha wa malaikatahu, sholati gak sah. Nek ditambahi selanjutnya dengan maca sholawat, hukumnya makruh. Makruh iku mergane napa? Ana membaca ayat Quran. Di situ yang jadi makruhnya. Walaupun tetap sholatnya sah. Enggak ala dadi ora usah ditambah-tambahi ngoten maksud niku. Nek jeneng ibadah iku sifate ta'abudi. Ya, enggak mek wah iki cocoke iki maca innallaha malaikat au mergane iki ngongkon maca sholawat mboten kaya ngoten. Nggih cocok-cocokan ya engko nang tahiyat yang ngono pisan. Sadurunge maca selawat, maca iki sik innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabiyya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, baru maca selawat. Ya mboten tuwe niku. Suma yukabbiru nuli takbir sapa wong asalisata kelawan takbir kang kaping 3. Wa yad'u lan dungokno donga sapa wong. Dungakno sapa wong lin mayiti marang mayit. Walil muslimina lan marang piro-piro Islam. Nek mayit dungok nang mayit wajib. Nek dungokno terhadap muslimin hukume sunnah. Gala bima kelawan apa iku jenis dungo. Sanad guruhu kang bakal nutur sapa ingsun ing ma. Sanad guruhu kang bakal nutur sapa ingsun ing ma. Minal ahadisi saking piro-piro hadis. Insyaallah ta'ala, insyaallah engko diterangno ya. Qala tsumma yukabbiru nuli maca takbir sapa wong. Arabi'ata kelawan takbir kang kaping 4. Wa yad'u lan donga sapa wong. Ki hukume donga niki mboten wajib sing donga terakhir niki. Wa min ahsanihi lan iku setengah saking luih bagus-baguse donga. Utawi dawuh Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ufir lana wa lahu. Ini apal kabeh meniki guys. Allahumma do Allah la tahrimna, ojo ngalang-ngalangi panjenengan ing kita ajrahu ing ganjaran mayit. Ya Allah, jangan halangi kami dari pahala mayit, artinya dari pahala terkena musibah kematian mayit. Ya Allah, wala taftinna lan ojo menfitnah sinten panjenengan ing kita. Wala taftinna lan ojo menfitnah sinten panjenengan ing kita ba'dahu ing dalam sausi mayit. Jangan fitnah kami setelah mayit ngelakoni dosa niku, jangan terfitnah. Wa ufir lan mugi ngapura sinten panjenengan. Ya Allah. Lana marang iku jenenge kita, walahu maralan marang mayit. Yang doa yang keempat ini sebenarnya sing sunah didawakno. Nek iso ditambah sing dawa. Wal mukhtaru taikang den pilih iku annahu seduhne wong. Wal mukhtaru taikang den pilih iku annahu seduhne wong. Iku yutawilu ndawakno sapa wong. Addu'a ing donga fir rabi'ati ing dalam takbir kam kaping 4. Fir rabi'ati ing dalam takbir kam kaping 4, takbir yang keempat setelahnya maksud saya, itu dipanjangkan donga ni. Khilafa ma halin layani perkara. Gala ya'taduhu kang membiasakan ing ma. Ya anta duhu kang membiasakan ing ma sopo aksaruna sopo ake-ake menungso. Ya anta duhu kang membiasakan ing ma sopo aksaruna sopo ake-ake menungso. Kala. Jadi sing apik dipanjangkan dungo nih setelah takbir keempat. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Yang takbir keempat dungo nih cendek banget ya maiku tok. Tapi lumayan, wis untuk pahala kesunahan. Nah ditambah dungo nih untuk kesunahan luruh. Di hadisi Ibni Abi Aufa, krono hadisi Ibni Abi Aufa alladzi kang sanad guruhu kang bakal nutur sapa ingsun ing alladzi. Sanad guruhu kang bakal nutur sapa ingsun ing alladzi insyaallah taala. Famal ad'iyatu Mongko ana pun utai piro-piro dungo. Al maksuratu kang dinukil ba'da takbirati ing dalam sa'busi takbir. Asali satu kang kaping telu. Jadi setelah takbir yang ketiga, niki dungo ini. Faminha mongko iku setengah sangking adhiyah utawi dungo an Abi Abdurrahman rupani an Abi Abdurrahman rupani Auf bin Malikin radhiyallahu anhu qol sholat sholat sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin ing atase jenazah fa hafidtu mongko apal sapa ingsun apal min duaihi saking dungoe Kanjeng Nabi. Wahu halu te Kanjeng Nabi iku ya kulo ngendika sinten Kanjeng Nabi, berarti apalan iku kuat niki. Setunggal, nomor kalih krana perhatian. Kuat apalan nek gak perhatian ya gak apal. Jadi beliau ini apalan iku kuat terus bener-bener memperhatikan terhadap dungane Kanjeng Nabi, dirungokno tenan. Ada perhatian makanya apal. Qala Allahumma fir lahu, ing dawuh Allahumma fir lahu. Allahumma du Allah. Ighfir mugi ngapura sinten panjenengan lahu marang mayit lanang nek wedok ya ha dipindah kan dipindah ya ora apa-apa. Ora wajib mindah wedok dadi Allah maafir lahal niku ora wajib ya ora apa-apa. Mayit tembung mayit ya mencakup lanang ya mencakup wedok. Kala warhamhu lan mugi melasi sinten panjenengan ing mayit wafihi lan mugi ngerekso njogo sinten panjenengan ing mayit wafu lan mugi ngapura sinten panjenengan anhu saking mayit. Mun biasa sampean mancik niki wafihi wafu anhu takbir tambah jane iki dawa niki kala wa akrim lan mugi mulyakno sinten panjenengan nuzulahu ing suguhane mayit nuzulahu ing suguhane mayit ya Allah. Muliakan suguhan mayit ya Allah, suguhan surga ya, suguhan surga. Wawasilan mungkin jembarno sinten panjenengan mudkholahu kenek mudkhol kenek madkhol mudkholahu inggon mlebune mayit ya iku napa kuburan. Lapangkanlah ya Allah kuburannya mayit. Waksilhu waksil hulan baswa sinten panjenengan ing mayit waksil hulan baswa sinten panjenengan ing mayit dibaso bilmai kelawan banyu dusone maknane sing dibaso niku dala wasaljilan salju wal barodi lan embun wal barodi lan embun nek barti maknane adem nek barat maknane embun. Wanak bihilan bersihno sinten panjenengan ing mayit mital khodoya sangking piro-piro duso. Bersihkan mayit dari dosa-dosa ya Allah. Kama naqaita kaya oleh bersihno sinten panjenengan kala oleh bersihno sinten panjenengan atauba ing pakaian al abyadu kang putih minat danasi sangking kotoran. Wa abdilhu lan mungkin ganti sinten panjenengan ing mayit daron ing omah khairon kang luwi bagus mindarihi tinimbang omai mayit ya Allah. Gantilah ya Allah rumah mayit yang ada di dunia ini dengan rumah yang lebih bagus. Gantikanlah untuk mayit ya Allah rumah yang lebih bagus daripada rumah yang ada di dunianya ya. Lala berilah istana ya Allah utawa jembarno kuburane ya Allah. Wa abdilhu wa ahlan lan ing keluarga khairan ingkang luwih bagus min ahlihi tinimbang keluargane mayit. Ahlan keluarga maknane pelayan-pelayan anak-anak anak-anaknya. Dan berikanlah mayit ini ya Allah anak-anak, gantikanlah untuk mayit ini ya Allah anak-anak pelayan-pelayan yang lebih baik daripada anak dan pelayannya di dunia. Wah pelayannya kok malaikat umpamane. Weh kan enak pun. Wa zaujan lan apa iku istri khairan kang luwih bagus min zaujihi tinimbang istrine iku jenenge mayit. Kala Ngapain ya? Gala. Engkau nak istri nih diganti istri yang lebih baik. Gala minal khuril ain. Dikai wito dari utawa engkau bojone sing nang dunya niku didadekno termasuk napa nisa'i ahlil jannah. Lah nek saiki mayite iku wedok iki. Mayite wedok. Apa kok dikai suami di sana? Waduh. Nah, iku. Gala fa in kana al mayyit imra'atan fal ma'na ibdaluha zawjan min rijalid dunya fil jannah khairun min zawji haqiqatan am hukman. Kalau nanti perempuan, kalau mayitnya itu perempuan, maka nanti di akhirat dia akan diberi suami secara hakiki, artinya suaminya yang ada di dunia nanti akan dijadikan lebih baik daripada suami yang ada di dunianya dulu. Maknane ngoten nggih. Lah nek saiki suamine masuk neraka piye? Gak masuk surga blas. Ya engko digantekno karo Allah Taala wis. Digantekno suami. Digolekno suami. Ya. Gala. Jelas yo nang surga iku apapun yang diinginkan pasti akan diperoleh. Kalau dia enggak punya suami ya dientukno suami ngoten iki. Gala wa adkhilhu. La ngaten nggih. Kalau dia enggak punya suami nanti di akhirat akan dikasih suami oleh Allah Taala. Suami dari penduduk dunia tapi sing khair, ya. Ah, yo gak khair iki. Sing luwih bagus maksudnya. Alah, daripada suaminya yang dulu, ngaten nggih. Diganti suami yang lebih baik daripada suaminya yang dulu. Dulu. Berarti kok nek on iki berarti piye? Masa itu bojo loro kan ndak ya? Jelasnya bojone sitok. Tapi kalau nanti suaminya masuk surga berarti suaminya itu jadi lebih baik, nggo ganteng-ganteng. Saya tamrin langsung wae semen. Wah. Ya, semangat yang masuk surga. Gala min sawjihi wa adkhilhu lan nglebokno sinten panjenengan ing iku jenenge mayit al jannata ing surga. Masukkanlah mayit ini ke surga ya Allah sejak awal ya Allah. Ngaten wi makane engko nek sing ndungakno niki 40 mesti langsung masuk surga. Gak kira masuk neraka sama sekali wis niki. Niku maknane niki. Maknane wa adkhilul jannah. Lho nek masuk surga nek wong muslim pasti masuk surga. Pasti niku mbuh kapan iki pasti masuk surga. Maka donga teng mriki yang dimaksud adalah masuk surga semenjak awal bersama orang-orang yang selamat tidak pernah sekali pun masuk neraka. Makane engko nek golek sing nyolati sing akeh wis ya. Bapake sampean ninggal wis golekno wong sing nyolati sing akeh. Wa aidhuhu min azabil qabri. Wa aidhu lan ngrekso itu menjaga nyelametno lah wis wa aidhu lan ngrekso sinten panjenengan ing mayit min adzabil qabri saking siksa kuburan wa min adzabin nari lan saking siksa kubur hatta tamannaitu an akuna ana dzalikal mayit jerene sapa iki jarene iki Auf bin Malik hatta tamanna itu sing arep-arep sapa ingsun sing dungano Kanjeng Nabi an aku na ing yen ta ana sapa ingsun ana yo ingsun iku dalikal mayyita mengkono-mengkono mayit aku mendengar doanya Kanjeng Nabi ini sampai saya hafal doa yang begitu sangat mengharukan ini sampai-sampai saya berharap seandainya saya yang jadi mayit ben didungano Kanjeng Nabi kan enak ya sedo pada masa Kanjeng Nabi engko sing nyolati Kanjeng Nabi pasti diterima dungane beres ya niku gala makane dhek arep-arep wah cencoro aku mayite nu penak nih. Rawahu Muslimun wa Nabi Hurairah wa bi Qatadah wa bi Ibrahim al-Ashali an abihi saking bapake kala Abi Ibrahim wa abuhu utai bapake Abi Ibrahim iku sahabiyun iku sahabat radhiyallahu anhum ani nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu setuhune Kanjeng Nabi iku salat sinten Kanjeng Nabi ala janazatin ingatasi janazah. Pakola mongkong diko sinten Kanjeng Nabi, Allahumma do Allah ighfir mugi ngapura sinten panjenengan lihayina marang wong urip kita, wa mayyitina lan wong mati kita. Ana kita berarti ndungakno mayit karo muslimin masuk semua. Wasogirina lan wong cilik kita. Wa kabirina lan wong tua kita, orang tua. Wa dzakarina lan wong lanang kita, wa unsana lan wong wadon kita. Wa syahidina lan wong kang hadir kita, wa ghaibina lan wong kang lunga kita. Ampuni semua ya Allah yang hadir, yang enggak ada, laki-laki, perempuan, kecil, tua. Allahumma do Allah ahyaitahu kala. Oh iya toh. Allahumma do Allah man utai sabane wong ahyaitahu iku lamun nguripno sinten panjenengan ing man minna saking kita. Iku ahyaitahu lamun nguripno sinten panjenengan ing man minna saking kita, fahihi mongko nguripno sinten panjenengan ing man alal islami ing atas Islam. Ya Allah, jika engkau menghidupkan salah satu dari kami, maka hidupkanlah dia dalam keadaan iman Islam. Waman lan utai sabani wong tawafaitahu ikulamun mateni sinten panjenengan ing man minna saking kita, fatawafahu mongko mugi mateni sinten panjenengan ing man. Fatawafahu mongko mugi mateni sinten panjenengan ing man alal imani ing atasi iman. Ya Allah, barang siapa yang engkau mencabut nyawanya dari kami ya Allah, maka cabutlah nyawa ia dalam keadaan beriman. Allahumma do Allah la tahrimna ajrohu. Allahumma do Allah la tahrimna, ojo ngalang-ngalangi sinten panjenengan ing kita ajrohu ing ganjarane mayit. Wala taftinna lan ojo mitnah sinten panjenengan ing kita. Wala taftinna lan ojo menfitnah sinten panjenengan ing kita ba'dahu ing dalam sawise mayit. Itu ngotongane. Kala rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Tirmidzi min riwayati Abu Hurairah. Saking riwayati Abu Hurairah wal Asy'ali. Warwahu lan ngriwayatno ing hadis sapa Abu Dawud min riwayati Abu Hurairah. Saking riwayati Abu Hurairah wa Abi Qatadah. Kala ngendika sinten Al-Hakim, ketika ngene hadithu Abi Hurairah ta utawi hadisi Abu Hurairah iku sahihun iku sahih ala syaratil Bukhari ing atase syarat Imam Bukhari wa Muslimin. Kala ngendika sinten At-Tirmidzi, ketika ngene kala ngendika sapa Al-Bukhari Imam Bukhari murid Imam Tirmidzi, as-sahih riwayati hadal hadis utawi paling sahih biro-biro riwayat ikilah hadis. Aje mak uwe zaman. Aje mak u riwayat hadal hadis hadal bab ye. Hadal bab atau hadal hadis? Wah, tenenak nan. Aje mak u riwayat hadal bab utawi luwe ngumpul noni. Biro-biro riwayat ikilah bab. Iku riwayatul Asy'hali. Riwayat Imam Asy'hali artine sing paling komplit iku riwayat Asy'hali. Kalang diko sapa Al-Bukhari ngendika ngene wa sahu syai'in utawi luwih sahih sahih hadis fil bab ing dalam bab bab niki bab donga niki donga kepada mayit iku hadis Auf bin Malik, hadis Auf bin Malik yang tadi, yang hadis yang awal nggih, yang sebelum hadis niki. Kala sing sampai Abu Malik mengatakan, wah saya sampai berharap seandainya saya yang jadi mayit. Rawahu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu haling ndika sinen Rasul. Nanti kau ngeden idha sholaitum ing dalam nalikane sholat sopo siro kabeh ing dalem nalikane salat sapa sira kabeh alal mayiti ing atase mayit fa akhlisu mongko murnekno sapa sira kabeh fa akhlisu mongko murnekno sapa sira kabeh lahum marang mayit addu'a ing donga fa akhlisu mongko murnekno sapa sira kabeh lahum marang mayit addu'a ing donga rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud ngateni ketika kalian salat mayit maka murnikanlah doa untuk mayit, jangan digabung dengan yang lain. Misalnya Allahumma fir lahu, jadi ojo digabung liane. Nek kepingin dungak no liane, kok sausih khusus dungak no mayit. Rawahu Abu Dawud, wa anhu lan saking Abu Hurairah anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi sholati ing dalam nyolati alal janazati ing atasi janazah. Allahumma anta rabbuha, Allahumma do Allah, anta utai panjenengan, iku rabbuha pangerane janazah, wa anta utai panjenengan, iku khalaqtaha, nyiptakno sinten panjenengan ing janazah, wa anta lan utai panjenengan, iku hadaitaha, nuduhno sinten panjenengan ing janazah, lil islami marang islam. Ya Allah, Engkau lah Tuhan jenazah ini, Engkau yang menciptakan jenazah ini, Engkau yang memberikan dia hidayah kepada Islam. Wa antalan utai panjenengan iku qabatta, mencabut sinten panjenengan ruhaha ing ruhe jenazah. Wa antalan utai panjenengan iku alamu luwih roh bisiriha kelawan rahasiane jenazah. Wa la niyatahalan kala tanpa ijanazah jinaka syufa'a alahu jinaka nekani sopo kita ing panjenengan ya Allah syufa'a ahali piro-piro wong kang nyafa'ati lahu marang mayit marang janazah fa'fir mongko ngapuro sinten panjenengan lahu marang janazah gala rawahu ngriwayataken ing hadis sopo Abu Dawud wa an wasilah ibn al-asqa radhiyallahu anhu qol shalla shalla bila kelawan kita sinten rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyolati sapa ala rajulin ing atase wong lanang minal muslimina kang saking pira-pira wong islam fasamituhu nuli krungu sapa ingsun ing nabi yaqulu haling ngendika sinten kanjeng nabi ndika ngene Allahumma do Allah dungane kathah kanjeng Nabi inna fulan nabna fulanin seduhune fulan bin fulan kala iku fi dimmatika ing dalam tanggungan panjenengan kala wahabli jiwarika kala wahabli jiwarika lan ing dalam tampari tali ini aman panjenengan keamanan panjenengan artinya janji aman panjenengan hablun yang dimaksud memiliki tampar tapi yang dimaksud janji kokoi aman panjenengan fakihi mongko mungkin joko sinten panjenengan ing fulan fitnah tal kubri ing fitnah kuburan waza benar lan sikson roko ya Allah fulan bin fulan ada dalam tanggunganmu berada dalam janjimu keamananmu yang begitu kokoh maka jagalah dia dari fitnah kubur dari siksa neraka wa antau te panjenengan iku ahlul wafai ahline menepati janji iku ahlul wafai ahline menepati janji walhamdulillah pujian Allahumma do Allah faghfir mongko mugi ngapura sinten panjenengan lahu marang iku fulan warhamhu lan mugi melasi sinten panjenengan ing fulan sebut nama mboten napa-napa ya Allah kala sebut namanya Kang Sur bin sopo ya Allah mati saniki ya Allah berada dalam tanggungan engkau ya Allah dulu pernah nabrak no mobil ya Allah ampuni itu ya Allah itu milik orang mobilnya ya Allah Allahumma fafir lahu Allahumma do Allah tobat kasur ya nek wong aja tinggu fafir mongko ngapura sinten panjenengan Iku peringatan kan sur ya. Untung mek separuh kan. Fa firma kang mugi ngapura sinten panjenengan lahu marang fulan. Warhamhu lan mugi melasi sinten panjenengan ing fulan. Innaka satune panjenengan anta yo panjenengan al-ghafuru iku zat kang akeh ngapurane. Ar-rahimu tur zat kang welas. Rawahu Abu Dawud wan Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhuma annahu sadune Abdullah bin Abi Aufa. Iku kabbaro maca takbir. Sapa Abdullah ala janazati ibnatin. Ing atase janazai anak wadon lahu kang katui Abdullah bin Abi Aufa. Arba'at takbiratin kelawan papat piro-piro takbiran, empat takbiran. Faqoma mongko ngadeg sapa Abdullah ba'da rabi'ati ing dalam sause takbir kang kaping papat. Kakodrima koyok kadari perkara baina takbirataini kang tetep ing dalam antarane takbir luru. Kakodrima koyok kadari perkara kadari waktu baina takbirataini kang tetep ing dalam antarane takbir luru. Yastaghfirun jaluk no ngapura sapa Abdullah lah marang ibnah. Wa yad'u lan donga sapa Abdullah. Tuma kala nuli ngendika sinten Abdullah yasna'u kana ya ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku yasna'u nglakoni sinten Rasulullah hakadha hali kaya mengkene. Kanjeng Nabi nglakoni kaya ngene. Setelah takbir yang keempat, beliau berdiri lama mendoakan kepada mayit. Ofi riwayatin lan iku ing dalam suwijine riwayat utai dawuh kabbaro mojo takbir sapa Abdullah arbaan kelawan kaping papat. Fakabbaro famakatha nuli diam sapa Abdullah saatan ing dalam sak mongso lama setelah itu diamnya. Saatan ing dalam sak mongso hatta donantu sehingga nyono sapa ingsun. Hatta donantu sehingga nyono sapa ingsun annahu ing setuhune Abdullah iku sayu kabiru bakal takbir sapa Abdullah khomsan kelawan kaping limo. Sampai saking lamanya Abdullah bin Abi Aufa diam setelah takbir yang keempat sampai makmumnya nyangka ini mau takbir lagi mungkin ini. Tuma salama nuli uluk salam sopo Abdullah an yaminihi sangking tengene Abdullah wa an shimalihi lan sangking kiwone Abdullah. Falaman sorofa mongko semangsani selesai sopo Abdullah. Ula mongko ngucap sopo kita lahu marang Abdullah mahadha. Ngucap ngene mah ute opo iku hadha iki. Iki opo sing mbok lakoni kok suwe banget setelah takbir keempat tidak segera salam. Faqala mongko ngendika sinten Abdullah ini setune ingsun iku la azidukum. Ini setune ingsun iku la azidukum ora menambahi sapa ingsun ing sira kabeh. Iku la azidukum ora menambahi sapa ingsun ing sira kabeh alama ing ngatasi perkara. Roa itu kang ningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gala yasna'u haling lakoni sinten Rasulullah. Katanya Abdullah, sungguh saya tidak menambahi kepada kalian sesuatu yang pernah saya lihat Rasulullah melakukannya. Ini persis yang seperti Rasulullah lakukan. Dari situ berarti setelah takbir keempat itu tempat doa mustajab. Bukti ini Kanjeng Nabi memanjang-manjangkan doa setelah takbir keempat. Makanya setelah takbir keempat kok ditambah tunggu nih. Awahagada utodawuh wahagada lan halikoyok menggini. Sona ang lakoni. Sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahum kaitakan ing hadis sopa al-hakim imam al-hakim. Qala lan ngendika sinten al hakim haditsun hasanun utawi iki iku haditsun hadits sahihun nggih sahihun kang sahih wallahu alam. Ya rabbana antarohna bi annana qadara.